Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-16 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar di mustalahi ahli al-athar karya al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, jadi telah kita jelaskan secara global tentang maratib al-jarh wa ta'dil. Tingkatan-tingkatan jarah dan ta'dil. Kemudian al-hafidz di sini di dalam syarah beliau menerangkan beberapa tingkatan jarh wa ta'dil, walaupun ringkas di sini ya. Dan seringkas beliau menguraikan di muqaddimah taqrib at-tahdhib. Seperti yang antum lihat di tabel itu. Di sini beliau agak ringkas, beliau berkata wa maratib at-ta'dili. Sebentar. Beliau memulai dari jarh. Wa maratibul jarhi wa aswa'uha al-wasfu bi-af'al ka'akdzabin nasi thumma dajjal thumma wadda' aw kadzdzab wa ashaluha layyinun aw sayyul hifdh atau fihi adna maqal. Ya. Kata beliau ada maratib al-jarh, tingkatan jarh. Beliau mulai dari jarh ya. Sebab ini yang menolak hadis rawi. Wa aswa'uha, paling jeleknya, al-wasfu bi-af'al. Pensifatan dengan af'al yang paling. Nah, kalau ada kalimat af'al itu kan paling. Iya. Diberi contoh ka'akdzabin nas. Ini manusia yang paling pendusta. Ya, kalau bilang manusia paling pendusta, ini raja para kadzab sudah. Jelas ya? Au dajjal, atau dikatakan dajjal. Dajjal sama dengan kadzab. Dari dajjal, pendusta. Karena itu dajjal al-a'war. Ya, dajjal yang akan keluar nanti dikatakan dajjal sebab dia pendusta. Mengaku Rab. Ya. Dan berbagai kedustaan dia miliki. Al-wadda'. Dikatakan wadda'. Wadda' orang yang suka memalsukan hadith. Ya. Au kadzab atau kadzab. Nah. Kita melihat di tabel di sini. Disebutkan yakdzib dengan fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' yaktadhi apa? Al-istimrar. Menunjukkan mana terus menerus dia dusta. Yada. Yakdzib kadzab sudah ya. Yada. Sama ya fi'il mudhari'. Dajjal. Min ma'adinil kadzib. Ya. Ma'adin itu dari ma'dan. Ma'dan itu bahasa untuk tambang ya. Tambang emas, tambang perak. Ini tambang kedustaan. Ya. Akdzabul bariyah. Ini sama. Sama dengan akdzabun nas. Itu yang paling apanya? Tingkatan yang paling jeleknya. Yang paling ringannya, ya kalau paling ringan berarti di tingkatan yang apa di deretan ini, ya deretan ini layyinul hadits, perhatikan ya, layyin ini. Khair insyaallah. Ya. Jadi deretan layin al-hadid. Tuh lihat. Layin al-hadid. Layin itu lembek haditnya. Ini tingkatan paling sedikitnya. Laysa bidak. Kalimat laysa apa? Bidak. Iya. Tidak. Apa? Tidak ada apa namanya dikemukakan. Dia bukan di tempat itu. Ya maksudnya dia bukan di kedudukan rawi yang apa? Diterima. Ini ringan ya. Fihi dha'af. Padahalnya ada kelemahan. Laysa biqawi. Kalau laysa biqawi ini ada kemungkinan di tempat ini, ada kemungkinan di tempat lain. Ya. Ini laysa biqawi agak keras ya. Kalau laysa bilqawi pakai alif lam, nah itu bisa, enggak apa-apa. Ya. Laysa bilqawi beda dengan laysa bi apa? Biqawi. Ya. Kalau laysa biqawi itu enggak ada kekuatannya sama sekali. Sebab nakira. Kalau dia pakai alif lam lil kamal. Dia enggak sempurna kekuatannya. Ada kekuatan tapi tidak sempurna. Jadi kalimat laysa bilqawi itu lebih mending daripada laysa biqawi. Ini termasuk diperbaiki ya di tabel ini. Baik. Jadi ini yang paling ringan. Ya kalau kita lihat di tabel yang kita mulai dari paling bawah ya, paling bawah sudah. Setelahnya sakit, sakit jatuh. Ya. Talif. Talif rusak. Halik binasa. Hancur. Ya. Matruk. Ditinggalkan haditsnya, muttaham. Dituduh berdusta. Fasik. Ini juga bahasa keras ini ya, fasik ya. Sebab dipastikan dia berbuat dosa. Fasik. Laysa bisiqah. Nah ini. Kalau dikatakan laysa bisiqah itu daif jiddan. Sama di tingkatan daif apa? Jiddan. Lebih, bahkan dia lebih daif lagi sedikit. Laysa bisiqah. Beda kalau dikatakan laysa bilsiqah. Ada alif lamnya, nah itu dia mungkin di bawah di tingkatan kelima atau tingkatan keempat. Ya. Majhul ain. Ini tingkatan yang ini ya. Yang ketiga sekarang. Majhul ain ini dhaif. Dia tapi enggak bisa dapat pendukung ya, enggak ada pendukung. Laisa bi syai. Nah, ini juga jarah syadid untuk laisa bi syai. Ini tingkatan dhaif jiddan juga. Wahin. Kalimat wahin ba'if itu lemah, tapi al-wahan, al-wahan, wahi itu lebih lemah lagi. Jelas ya? Ba'if jiddan, mardudul hadid. Baik, ini tiga tingkatan. Ya, ukurannya dia ditolak dan ditinggalkan. Tidak bisa dijadi pendukung, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Pendukung dan tidak bisa mendukung di tingkatan ini. Ya, berikutnya dhaif. Dhaif asal penggunaan kalau tidak ada indikasi asalnya dia bisa menjadi pendukung asalnya. Iya. Muttarif, goncang haditsnya juga bisa jadi pendukung. Mungkarul hadits. Iya. Mungkarul hadits bisa menjadi pendukung, cuman ada sebagian keadaan dia tidak bisa menjadi pendukung. Iya. Dilihat ya di keadaan rawi tersebut. Yang dikatakan mungkarul hadits pada riwayatnya la yuhtajju bih, tidak dipakai berhujjah. Ya, ini ringan ya, karena kalau dikatakan tidak dipakai berhujjah artinya mungkin saja haditsnya bisa ditulis dan dikuatkan. La yutrak, tidak ditinggalkan. Di tingkatan yang kelima mastur, majhulul hal. Ini tingkatan lebih ringan lagi. Taraku. Ya, mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkannya. Ini kalimat taraku. Ini ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan di bawah. Di dhaif jiddan. Sebab kata matruk itu bisa dibahasakan dengan bahasa apa? Taraku. Ya, jadi dilihat ya ibarat para imam yang lain. Jadi ada imam berkata matruk, dhaif jiddan, terus ada yang memakai kata taraku. Nah, berarti ini kemungkinannya dia sama dengan ucapan apa? Matruk. Laisa minal ibilil mahamil. Ini tidak banyak digunakan ya. Jadi bukan dari unta yang bisa di membawa barang. Maksudnya dia lemah. Layyunul hadid, laisa bidak, laisa biqawi, fihi dha'f. Ini sudah kita terangkan. Jelas ya? Ini maratib al-jarah. Jadi maratib al-jarah, tiga tingkatan yang dari bawah yang paling jelek, itu tidak bisa menerima dukungan. Tiga tingkatan yang lain, khususnya yang kelima dan keenam, itu bisa menerima pendukung. Adapun di tingkatan yang ketiga, itu ada hal-hal yang perlu dirinci. Jelas ya? Ada hal-hal yang perlu dirinci. Baik. Kemudian Al-Hafidz menjelaskan beberapa tingkatan ta'dil. Kata beliau, wa maratib at-ta'dil. Dan dari hal yang penting mengenal maratib at-ta'dil. Wa arfa'uha al-wasfu bi-af'al. Dan yang paling pentingnya adalah pensifatan dengan af'al. Yang paling tingginya. Ka'awsakin nas. Seperti manusia yang paling siqah. Iya. Ini yang paling tinggi ya. Summa kemudian. Nah ini penjelasan derajat di bawahnya lagi. Kemudian. Mata akkada bi sifatin au sifataini. Apa yang dikuatkan dengan sebuah sifat. Atau dua sifat. Seperti siqatin kasiqatin siqah. Seperti siqah siqah. Atau dikatakan. Siqatin hafad. Nah ada yang tiga orang ya. Siqatun sabat hafad imam. Wah begitu empat dia. Jelas ya. Ini tingkatan sangat tinggi juga. Wa adanaha yang paling rendahnya ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih min ashalit tajrih. Yang paling bawahnya adalah hal yang mengesankan dekat dari lafaz tajrih. Contoh, ka syekh, seperti lafaz apa? Syekh. Ya ini syekh tingkatan paling ringan dari tingkatan apa? Ta'dil. Tapi kalau dikatakan si fulan syekh, ya, syekh itu artinya orang tua ya kan? Gimana kedudukannya? Oh dia syekh. Maksudnya ada jasa, cuman dia sudah tua, begitu. Ya. Jadi seakan-akan ada bentuk tajrih, bentuk celaan, tapi dia tak adil sebenarnya. Karena itu dia di tingkatan paling bawah. Nah. Baik. Kita baca ya di tingkatan ta'dil. Tingkatan yang pertama ausakun nas. Yang semisal dengannya ilaihil muntaha fit tasabbut. Ilaihil muntaha apa? Fit tasabbut. Ya dalam hal tasabbut ini ujungnya sudah. Maksudnya dia yang paling hebat. Atau bahasa amirul mu'minin fil hadith. Inilah kalau dikatakan amirul mu'minin fil hadith. Ya ini kepalanya ya, sama di pimpinan. Khalifah kaum muslimin dibilang apa? Amirul mu'minin. Ini sama di dalam hadith juga begitu. Ini laqab diberikan kepada Syu'bah bin al-Hajjaj, diberikan kepada Sufyan ats-Tsauri. Iya, termasuk orang-orang yang digelari Amirul Mukminina fil Hadis. Sama siqatun hafiz, siqatun siqah. Tingkatan yang di bawahnya mengesankan kata siqah tapi tidak diulang. Seperti siqah. Sabit. Iya, hafiz. Adlun dhabit. Adlun dhabit ini senilai dengan ucapan apa? Siqah ya. Jadi kalau dia kata siqah, siqah itu istilah di kalangan ahli hadis, orang yang adil dan orang yang dhabit. Jadi kalau dia adil dhabit sekaligus, itu dibahasakan dengan bahasa apa? Siqah. Jelas ya? Ya kalau misalnya antum sudah lihat di biografinya disebut si fulan siqah, ya. Maka itu sudah terpenuhi dua syarat dari syarat hadis sahih. Adalah turuah dan apa? Doktor ruah. Baik. Mustaqimul hadith. Katakan hadithnya mustaqim. Ini juga sama dengan siqah. Mustawal hadith. Hadithnya mustawa, seimbang. Ini juga sama. Tingkatan di bawahnya lagi. Dua tingkatan pertama ini tingkatan hadith sahih. Tingkatan di bawahnya. Soduk. Iya. Soduk artinya dia jujur. Nah, ini bahasa untuk orang yang dihasankan haditsnya. Perhatikan ya bahasanya. Untuk yang dihasankan haditsnya. La ba'sa bihi. Tidak apa-apa dengannya. tidak apa-apa dengannya. Iya. Jelas ya? Ya. Ini bahasa sekira di kita juga dimaklum ya. Kalau ada yang ditanya, bagaimana dengan fulan? Oh, dia tidak ada masalah. Ya. Dia tidak ada masalah. Ini kalau pujiannya biasa. Tapi kalau ingin sangat dipuji, bagaimana dengan sebulan? Oh, dia itu Masya Allah. Sangat bagus. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia biasa saja, bagaimana dengan fulan? Oh, tidak ada masalah dengan dia. Ya. La ba'asa bihi. Yang semisal dengannya makmun, terpercaya, khiyar. Dan kalimat thiqatun insyaAllah. Ini kalimat insyaAllah, thiqah itu di derajat kedua tadi ya. Tapi karena ada insyaAllahnya, dia turun di mana? Di derajat ketiga. Ya, gimana si fulan? Oh, dia thiqah insyaAllah. Tapi kalau ditanya gimana si fulan, dia thiqah? Ah, ini yakin dia. Tapi kalau dikatakan thiqatun insyaAllah, ah, ini di tingkatan apa? Di tingkatan soduk. Ya, karena itu saya pernah ketemu. Ya, saya ingat saya di sebuah buku yang ditahqiq oleh Abu Ishaq Al-Huin. Ada rawi di situ, di dalam sanadnya dibilangi seperti ini, thiqatun insyaallah. Ya, datang si muhaqqiq ini, dia berkata haditsnya sahih insyaallah. Ya. Dia bilang haditsnya apa? Sahih insyaallah. Ya. Ini kurang tepat ya, harusnya dibilang hadits hasan. Harusnya kalau istilah. Baik. Terus yang keempat, mahallus sidik. Di bawah lagi ya, mahallus sidik. Mahalluhu as-sidik. Ya, kalau dikatakan mahalluhu as-sidik, ini di tingkatan apa? Sudah ditingkatkan syawahid. Ya, tidak dihasankan lagi haditsnya. Dita'ifkan, tapi bisa dijadikan pendukung. Ya. Sama dengan sodukun yahim. Sodukun apa? Yahim. Yahim itu fi'il mudhari ya, yahim. Menunjukkan istimrar. Ya. Dia kelirunya terus-menerus. Ya, jadi soduk di situ itu sifat untuk adalahnya dia jujur. Yahim itu sifat untuk bobotnya, dia banyak keliru. Jelas ya? Sodukun sayyul hifdz. Soduk artinya dia bagus agamanya soduk, tapi hafalannya sayyul hifdz, jelek hafalannya. Wasat. Ini juga wasat di tingkatan apa? Sama dengan mahallu sidq. Jadi dia haditsnya bisa diterima kalau ada apa? Ada pendukungnya. Tingkatan yang paling bawahnya adalah salih. Syekh yuktabu haditsuh laisa biba'id min as-shawab. Artinya semisal dengan itu. Ini contoh-contoh ya kalimat. Ya, dan kebanyakan dari kalimat yang dipakai di sini inilah kebanyakan kalimat yang digunakan oleh ulama. Walaupun ada kalimat-kalimat lain, dan ada buku-buku khusus yang memuat apa? Memuat bahasa-bahasa para ulama dalam jarh dan ta'dil. Ya, karena itulah seorang yang apa namanya memeriksa keadaan rawi, dia harus mendetailkan lafaz yang diucapkan oleh seorang rawi. Misalnya seorang guru berkata, fulan muqaribul hadith. Muqarib. Ya, bisa dibaca muqarib, bisa dibaca muqarab. Dan maknanya mirip. Kalau muqarib, dia itu dekat dari hadith fiqah. Muqarab, dia hadith fiqah dekat darinya, sebaliknya. Dan muqaribul hadith ini di tingkatan hadith hasan. Untuk muqarib al-hadith. Sebab kalimat muqarib, dia mendekati. Belum sampai ke hadith apa? Ke hadith fiqah. Demikian. Baik. Selesai sudah ya. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, beberapa kaidah seputar al-jarh dan at-ta'dil. Iya, adzan dulu ya. Iya, pembahasan yang keempat, beberapa kaidah seputar al-jarh dan at-ta'dil. Berkata Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa tuqbalu at-tazkiyah min 'arifin bi asbabiha walau min wahirin 'ala al-ashah. Iya. Dan tazkiyah itu, ini kalimat tazkiyah, ini sudah kesan ya, bahwa ta'dil itu pembahasannya pembahasan tazkiyah. Dia bukan pembahasan syahada. Bukan pembahasan persaksian. Tapi ini rekomendasi. Rekomendasi bisa menjadi hukum. Bisa menjadi apa? Menjadi hukum. Ya. Jadi kalau dia tazkiyah, rekomendasi, tidak sama dengan syahada. Syahada itu harus berapa? Saksi? Harus dua. Banyak sedikit. Tapi kalau tazkiyah, itu rekomendasi, bisa dari satu orang. Karena itu kata Al-Hafiz, tazkiyah min arifin, dari orang yang arif, orang yang punya pengetahuan, bi asbabiha, dengan sebab adanya tazkiyah, tukbal, diterima. Walau min wahidin alal asah, walaupun dari satu orang saja, menurut pendapat yang apa? Yang lebih kuat. Ya, ada yang mensyaratkan harus dua orang, tapi ini tidak kuat ya. Al-Hafidh menyebutkan yang kuatnya satu orang saja. Sebab dia tazkiyah. Sama dengan hukum. Hukum itu dari satu orang boleh. Mufti boleh dia memfatwakan dia sendiri. Ya beda dengan syahada persaksian. Persaksian diperlukan jumlah. Ya. Baik. Jadi terima walaupun dari satu orang. Kemudian kata beliau, wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyanan min arifin bi asbabiha. Ini dua kali diulang ya, arifin bi asbabiha, orang yang punya pengetahuan tentang sebabnya ya. Jadi kalau dia mentazkiyah harus dia tahu sebab-sebabnya apa dia merekomendasi ya. Jangan seperti kemarin ya, yang kita terangkan kisah siapa? Ahmad bin Yunus yang ditanya tentang Abdullah al-Umari ya. Apakah dia dhaif? Kata Ahmad bin Yunus, tidak ada yang membaiskannya kecuali orang Syi'ar Rafidhah yang benci kepada bapak-bapaknya. Ya. Kalau kamu lihat jenggotnya dan penampilannya, kamu akan yakin dia siapa. Jadi yang dia ukur adalah apa? Jenggot dan penampilan. Ya. Itu bukan ukuran. Nah, ini orang yang tidak arif, tidak mengenal sebab-sebab apa? Tazkiyah. Ya, apalagi dalam riwayat. Ya, kalau dia alim, arif, ya, mengetahui sebab-sebab tazkiyah diterima. Nah, karena itulah orang-orang yang berbicara dalam jarh wa ta'dil itu orang-orang tertentu, tidak semua orang. Karena itu ada buku khusus di sini yang ditulis oleh Ad-Dahabi, judulnya Al-Mutakallimuna fil Jarh wa Ta'dil. Mereka-mereka yang berbicara tentang apa? Al-Jarh dan Ta'dil. Ada yang berbicara tentang jarh dan ta'dil, ada. Tapi dia sendiri majruh. Ya. Dia menjarah orang, menta'dil orang, tapi dia sendiri majruh, dijarah. Ya. Seperti Abu Fath Al-Asdi misalnya. Ini majruh, tapi dia juga banyak menjarah orang. Maka seperti ini tidak diterima darinya. Jelas ya, tidak diterima. Baik. Kemudian dari kaidah seputar jarh wa ta'dil, jadi itu kaidah pertama, tazkiyah dari satu orang dia apa? Diterima. Yang penting orang itu arif bi asbabnya, itu kaidah pertama. Kaidah kedua, ya. Kalau berbenturan antara jarh dan ta'dil, ini di posisi terjadi jarh, berbenturan antara jarh dan apa? Ta'dil. Kalau di kondisi tidak ada benturan, seorang rawi yang ada di biografinya cuma ta'dil saja, ulama memujinya. Maka ini dikatakan rawi diterima, kan begitu? Seorang rawi di dalam biografi yang ada hanya jarah saja, semuanya celaan. Kalau begitu dia ditolak haditsnya. Jelas ya? Tapi dalam seorang rawi, biografi rawi, ada yang menjarah, ada yang menta'dil. Ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia apa? Dia ba'if. Nah, ini bagaimana caranya mengkompromikan? Nah, di sini Ibnu Hajar memberikan kaidah. Iya. Jarah lebih didahulukan di atas ta'dil. In sadara, kalau jarah itu muncul dari siapa? In sadara, yaitu kalau jarah tersebut muncul, iya, mubayyanan, dalam keadaan diterangkan sebab jarahnya. Min arifin bi asbabihi, dari orang yang ya, mengenal sebabnya, mengetahui sebab-sebab jarah. Misalnya seorang rawi dia thiqah. Datang alim lain dia katakan dhaif. Ya. Loh, dhaif lemah. Apa sebab lemahnya? Kan enggak diterangkan kan? Sebab kelemahan banyak, kita sudah bahas. Asbabut ta'an semuanya ada berapa? Ada 10. Ya sebab lemahnya apa? Enggak diterangkan sebabnya. Iya. Sebab kadang ada orang dia terangkan sebabnya, ternyata tidak diterima sebab itu. Ya. Seperti Syu'bah bin al-Hajjaj mendatangi seorang rawi, dia sedang kencing berdiri. Ditinggalkan haditsnya oleh Syu'bah. Kenapa? Sebab saya lihat dia kencing berdiri. Ya. Diterima ini? Tidak diterima. Sebab ketika dia jelaskan sebab, sebab itu tidak diterima. Sebab yang tidak diterima. Tapi kalau dia terangkan sebabnya, fulan dhaif. Kenapa? Sebab dia kadzdzab, pendusta. Nah, ini jelas ya. Jarahnya mufassar. Mubayyan. Jarahnya dijelaskan. Apa sebab dia dijarah. Fulan dhaif kenapa? Sebab dia jelek hafalannya. Nah, ini jelas. Jadi kalau ada jarah ada ta'dil. Ya. Ada jarah dan ada ta'dil. Namun. Jarahnya mufassar. Maka yang didahulukan adalah apa? Yang didahulukan adalah jarah. Ya, yang didahulukan adalah jarh. Kalau terjadi sama-sama tidak dijelaskan, ya maka di sini biasanya dikompromikan oleh Ibnu Hajar. Kalau ada yang bilang dhaif, ada yang bilang thiqah, Ibnu Hajar biasanya ambil jalan tengah, dia katakan hasanul hadis. Ya, jelas ya? Tapi ini sekali lagi, ya, ilmu hadis itu bukan ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. 2 kurang 1 sama dengan 1. Tidak. Kadang 1 tambah 1 sama dengan 3. Kadang 2 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Jelas ya? Maka di sini kita lihat kondisi dan keadaan rawi. Ya. Dari Ibnu Hajar di sini mengatakan jarh didahulukan di atas ta'dil ini di kondisi tertentu, bukan di segala keadaan. Ya. Bukan di segala keadaan. Jelas ya? Dan ini sebenarnya pembahasannya agak panjang, cuman saya ingin merinci lagi di sini bahwa jarh kaid yang disebut oleh Ibnu Hajar, jarh mufassar didahulukan di atas ta'dil, ini kalau yang menjarah itu lebih dari seorang imam. Yang menjarah ada 2 orang imam atau lebih. Tapi kalau yang menjarah 1 orang saja, tapi dia punya 2 ucapan bagaimana? Ya. Nah ini penting untuk diperhatikan. Jelas ya? Penting untuk dia apa? Diperhatikan. Ada seorang imam seperti Yahya bin Ma'in. Di satu tempat dia berkata si fulan thiqah. Di tempat lain dikatakan dhaif. Si fulan apa? Dhaif. Iya. Lemah. Padahal rawi itu sama, tapi ucapan imam ini berseberangan. Ya, sekarang yang mana yang didahulukan? Yang mana yang diambil? Nah, ini yang menjadi pembahasan. Iya, kalau terjadi seperti ini dari seorang imam, iya. Yang pertama, langkah yang paling pertama kita kerjakan adalah kita pastikan nisbat ucapan itu kepada imam itu. Itu langkah yang paling pertama. Sebab mungkin saja nukilan ucapannya yang berkata dhaif itu tidak jelas dari mana asalnya. Atau mungkin dia berasal dari negeri anta beranta. Iya. Dan yang ucapan yang berkata fiqh dari buku yang jelas. Dari buku Ibnu Ma'in. Maka diambil yang apa? Yang jelas harus dipastikan dulu. Begitu sabit ucapannya. Nah, di sini baru kita mengkompromikan. Cara mengkompromikannya pertama dilihat yang mana yang paling dahulu dari 2 ucapan ini. Kalau diketahui yang paling dahulu maka diambil yang terakhir. Sebab itu yang apa? Hukum terakhirnya. Kalau tidak bisa dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Dilihat konteksnya. Ya, seperti misalnya, ya. Seperti misalnya Ad-Darimi meriwayatkan Utsman Ad-Darimi, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in. Dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in, Al-Ala bin Abdurrahman an-Abihi dari ayahnya. Bagaimana kedudukan haditsnya? Kata Ibnu Ma'in fiqah. Talaba sabih, tidak apa-apa, diterima. Jelas ya? Kemudian Ad-Darimi bertanya lagi, Utsman Ad-Darimi kembali bertanya. Ya, siapa yang lebih kamu sukai? Ayyuhuma ahabbu ilaika? Ya. Al-Ala au Sa'id Al-Makburi? Yang mana yang lebih kamu sukai? Apakah Al-Ala atau Sa'id Al-Makburi? Maka Ibnu Ma'in berkata, Sa'id Al-Makburi itu thiqah. Adapun Al-Ala dhaif. Ya. Al-Ala apa? Dhaif. Perhatikan di sini ya. Di yang pertama dia katakan thiqah atau la ba'sa bih. Yang terakhir dia bilang apa? Dia bilang dhaif. Ya. Maka cara mengkompromikannya mudah. Ya, dikatakan bahwa hukum Ibnu Ma'in terhadap Abdurrahman itu hukumnya apa? Hasanul hadith. Dia cocok sudah. Thiqatullah ba'asabi. Sudah cocok. Adapun kata dhaif. Dhaif di situ. Karena al-ala dibandingkan dengan siapa? Dengan Sayyid al-Makburi. Ya. Sama dengan kita ini. Sekarang misalnya ada sebagian ikhwah. Masya Allah banyak hafalannya. Itu thiqat di kalangan kita ya. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Imamul Bukhari. Eh? Pasti dia rawinya dianggap matrukul hadith. Ya. Di tingkatan dhaif jiddan. Kan begitu? Ya. Ini kalau diperbandingkan. Sama dengan al-ala. Kalau dia di sendirinya. Dia sodok hasan diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan Sayyid al-Makburi. Sayyid al-Makburi apa? Seorang rawi thiqah. Ya. Maka al-ala dianggap dhaif. Kalau dibandingkan dengan siapa? Sayyid. Tapi bukan artinya dia dhaif. Dengan mana apa? Dengan mana umum. Ya, ini maka hati-hati ya dalam melihat. Kalau tidak bisa, tidak ada ini, kita ambil langkah yang ketiga. Dia punya dua ucapan, satu thiqah, satu dhaif. Maka dilihat ucapan para imam yang lainnya. Kalau ternyata kebanyakan para imam berkata dhaif, maka kita ambil bahwa yang tepatnya dia adalah apa? Dhaif, sebagaimana ucapan kebanyakan para ulama. Itu lebih cocok baginya. Jelas sampai sini? Nah, ini cara mengkompromikan. Kalau ta'arud, pertentangan, kontradiksi, jarah dan ta'dil itu datangnya dari satu orang imam. Apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ini pembahasannya kalau jarah dan ta'dil bertentangan dan arah pertentangannya datang dari siapa? Dua orang imam atau lebih. Dua orang imam atau lebih. Baik, selesai sudah ini. Kaidah yang terakhir kata Ibnu Hajar, fa in khala anit ta'dil qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Iya. Qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Apabila khala, maksudnya yang dijarah sama sekali tidak ada ta'dil padanya, yang ada cuma jarah. Ya. Tapi jarahnya bukan jarah mufassar, jarahnya mujmal. Misalnya dikatakan fulan dhaif. Kan tidak jelas dhaifnya apa kan? Tapi tidak ada ucapan lain dari imam kecuali itu, kata itu saja, dhaif. Dan tidak ada yang menta'dilnya. Maka yang seperti ini jarahnya apa? Jarahnya diterima walaupun apa? Walaupun mujmal. Walaupun mujmal. Jelas ya? Baik. Jadi jarah itu walaupun mujmal dia diterima. Kapan jarah itu harus ditafsirkan, dijelaskan sebab jarahnya? Itu di keadaan-keadaan tertentu. Antara keadaan tertentu apabila si rawi ini ya telah ada yang mentakdilnya. Ada mentakdilnya. Ya, dan kadang jarahnya juga harus diterangkan apabila yang menjarah meragukan. Apabila yang menjarah itu apa? Meragukan. Ya, kalau dia meragukan harus ditanya, apa sebabnya kamu menjarah? Sebab ini meragukan. Dan ada sebab-sebab lainnya, cuman ini namanya ringkasan, kita tidak bisa banyak menguraikannya. Dan sekali lagi pembahasan jarh wa ta'dil ini, sebenarnya kita ya perlu lebih banyak menyelami lagi ya di dalamnya. Dan ada buku-buku khusus di sini berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Mungkin suatu saat insyaallah taala kalau apa namanya daurahnya sudah lebih berkembang, kita khususkan daurah khusus untuk jarh wa ta'dil. Buku membahas jarh wa ta'dil. Baik. Jadi saya anggap cukup ya untuk pembahasan jarh wa ta'dil. Kemudian yang terakhir di sini kata Ibnu Hajar ya. Beliau membawakan penutup ya. Dan penutupnya ini saya garis bawahi 13 pembahasan. Nah, yang pertama mengenal kunyah dan nisbah nisbat-nisbat para rawi. Nah. Baik. Jadi ini di beberapa pembahasan ini seputar mengenal kunyah dan nisbah-nisbah para rawi. Di antara para rawi ada yang diberi kunyah. Dari yang dikenal dengan kunyahnya. Bahkan ada yang namanya adalah apa? Kunyahnya. Kunyahnya adalah namanya. Ya, seperti Abu Hurairah misalnya, silam pendapat tentang nama Abu Hurairah, lebih dari 30 pendapat. Ya, walaupun Nawawi sendiri ya dia lebih menguatkan bahwa namanya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, tapi silam pendapat sama Abu Hurairah. Baik. Karena itu Al-Hafidz di sini berkata, "Wa minal muhimmi ma'rifatu kunal musammain." Dan dari hal yang penting mengetahui nama atau mengetahui kunyah orang-orang yang diberi nama. Ya, maksudnya orang-orang yang diberi nama maksudnya dia masyhur dengan namanya. Dia dikenal dengan namanya, asalnya dikenal dengan nama. Ya, penting juga mengenal kunyah mereka. Kenapa? Sebab kalau ada dua nama yang sama, kita masuk di pembahasan al-muttafiq wal-muftarik atau pembahasan al-mu'talib wal-mukhtarif, maka yang membedakannya apa? Kunyah dan apa? Kunyah dan nisbat. Karena itu penting juga mengenal kunyahnya. Ya, jadi penting mengenal kunyah al-musammin, kunyah para Al-Musammin. Nah, dan untuk kunya ini ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang kunya. Dan Takribut Tahdid di akhirnya itu ada pembahasan khusus rawi yang dikenal dengan kunya. Seperti tadi kita lihat ya Abu Al-Ahwaf. Ada di namanya di pembahasan kunya. Tapi untuk biografinya di nama disebut biografinya. Tapi dari situ kita bisa tahu namanya siapa. Namanya siapa? Jelas ya? Baik, dan ada buku-buku khusus ya yang menyebut tentang kunya saja, khusus membahas tentang kunya. Kemudian dari hal yang penting juga kata Ibnu Hajar, wa asma'il mukannain, mengenal nama-nama orang yang diberi kunya. Ini sebaliknya, dia asalnya dikenal dengan kunya, maka penting juga mengenal namanya. Penting juga mengenal namanya. Seperti Abu Wa'il yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, namanya siapa? Syaqiq ibn Salamah. Ya, kebanyakannya disebut Abu Wa'il. Ya, jelas ya. Abu Idris Al-Khawlani misalnya. Iya. Baik. Atau seperti iya. Abu Dawud At-Tayalisi. Ini lebih banyak disebut dengan nama apa? Abu Dawud At-Tayalisi. Iya. Namanya Sulaiman bin Dawud. Dan seterusnya dari mereka yang dikenal dengan kunya, penting juga mengenal namanya. Baik. Kata beliau, wa ma'rifatu man ismihi kunyatuhu. Dan demikian pula penting untuk mengenal orang yang namanya adalah kunyanya. Ya, seperti Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman namanya adalah apa? Adalah kunyanya. Naam. Iya. Baik. Dan seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ya, ini namanya adalah kunyanya. Dan seperti Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini namanya adalah apa? Kunyanya. Wa ma'rifatu kata Ibnu Hajar, wa ma'rifatu man ikhtulifa fi kunyatihi wa hum katsir. Dan perlu mengenal orang yang terjadi silam pendapat tentang kunyanya. Dan ini banyak kata Ibnu Hajar. Seperti Isa bin Musa Al-Qurasyi. Ya, silam pendapat ya, apakah kunyanya Abu Muhammad atau kunyanya Abu Musa. Seperti Ghalib bin Sulaiman Al-Ataki. Ghalib bin Sulaiman Al-Ataki, silam pendapat, apakah kunyanya Abu Salih atau kunyanya Abu Salamah. Wa ma'rifatu man kathurat kunahu. Demikian pula dari hal yang penting kata Ibnu Hajar, wa man kathurat kunahu, siapa yang banyak kunyanya. Seperti Ibnu Jurayj, dia punya dua kunya. Apa kunyanya? Abu Walid dan Abu Khalid. Ya, ini Ibnu Jurayj ya. Dan seperti Fadala Ibnu Ibrahim At-Taimi, kunyanya Abu Ibrahim dan Abu Ahmad. Nah, dan seperti Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid bin Utbah bin Uqbah, kunyanya Abu Muhammad Abu Al-Walid. Kata beliau, au nu'utuhu, atau orang yang banyak nu'utnya, pensifatannya. Ada sifatnya, ada lakabnya. Ya. Nah, seperti misalnya ya. Jadi dia sebut banyak sifat dan banyak lakabnya. Banyak sifat dan banyak lakabnya. Ya. Jadi kadang ada seorang rawi seperti Abu Awana. Abu Awana. Namanya Waddah Ibnu Abdullah. Dia disebut dengan tiga. Al-Yashkuri, Al-Wasiti, Al-Qazzaz. Ya. Al-Yashkuri ini nisbat untuk kampungnya. Al-Wasiti nisbat untuk negerinya, negeri Wasit. Wasit itu dulu antara Basra dan Kufa, dia pertengahan, makanya disebut Wasit. Sekarang masuk di wilayah Irak. Ya. Al-Bazzaz ini pekerjaannya. Ya, dia tukang tenun. Kerjanya menenun apa? Sutra, apa menenun kain. Ya. Jelas. Baik. Kemudian kata al-Hafidz, "Wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi." Ya, demikian pula penting mengenal orang yang kunyanya itu sama dengan nama ayahnya. Ya. Dan ini banyak ya dari para ulama, dari sahabat Abdullah bin Abbas, kunyanya siapa? Abu Abbas. Ya. Dari tabi'in Abu Ishaq, Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Nah, Abu Ishaq, Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Baik. Jadi di sini namanya sama dengan kunyanya. Ya, manfaat mengetahui hal ini. Ya. Manfaat mengetahui hal ini, jangan sampai ada yang menisbatkan kepada ayahnya. Misalnya dia katakan akhbarana Ibnu Ishaq. Langsung datang dia perbaiki, oh ini salah, bukan Ibnu Ishaq, tapi Abu Ishaq. Ya. Ya, ini perbaikan, tapi perbaikannya juga salah. Ya. Karena dia memang nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin siapa? Bin Ishaq. Maka sudah benar. Jelas ya? Sudah benar. Baik. Au bil aksi atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ya, bagaimana itu sebaliknya? Hah? Bagaimana sebaliknya? Ya, kalau dikatakan sebaliknya, itu berarti nama dia sama dengan nama, kunya ayahnya sama dengan nama dia. Seperti Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya, jadi ayahnya kunyanya Abu Ishaq, anaknya namanya siapa? Ishaq. Ya, dan kebanyakan orang kan seperti itu. Kalau dia berkunya ada nama apa? Ayahnya. Seperti Abu Bishr. Ya, Ismail bin Ulayyah. Ya, dia Abu Bishr juga. Jadi Bishr bin Abi Bishr. Jelas ya? Baik. Kata beliau, au kunyatuhu kunyata zaujatih. Atau kunyanya sama dengan kunya istrinya. Ya. Dia punya kunya sama dengan kunya siapa? Istrinya. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya juga Ummu Ayyub. Dan dua-duanya sahabat. Ya, dua-duanya sahabat. Jelas ya? Nah. Kata beliau, man wafaqat kunyatuhu isma bihi au bil aks au kunyatuhu kunyati kunyata zaujatihi. Demikian pula masuk di dalam hal ini orang yang nama gurunya sama dengan nama ayahnya. Ya, jadi ada rawi Ar-Rabi bin Anas. Dia meriwayatkan dari Anas. Ya. Jadi nama ayahnya sama dengan nama apa? Nama gurunya. Ini penting diketahui, jangan sampai disangka Rabi bin Anas dari Anas. Oh ini double ini. Hapus satu Anasnya. Ya. Padahal memang nama ayahnya sama dengan nama apa? Nama gurunya. Jelas ya? Wa man nusiba ila ghairi abihi au ila ummihi. Demikian pula penting mengenal orang yang dinisbatkan kepada ibunya. Ya. Apa orang yang dinisbatkan kepada selain ayahnya? Oh, ini banyak contohnya ya. Seperti Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Sebab nama beliau Miqdad bin Amr bin siapa? Bin Aswad. Yang paling masyhurnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin siapa? Bin Hanbal. Nama ayah beliau siapa? Muhammad. Jadi beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Iya. Dan ini banyak ya, rawi yang seperti ini banyak. Ya, Al-Bukhari Yahya bin Bukair. Nama lengkapnya Yahya bin Muhammad bin siapa? Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ahmad bin Yunus. Iya. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Arbu'i. Jadi nisbatkan kepada siapa? Kepada selain ayahnya. Iya. Selain ayahnya. Bahkan ada yang dinisbatkan kepada kakeknya. Seperti Ibnul Had. Ibnul Had nama lengkapnya Yazid Ibnu Abdullah bin Usama Ibnul Had. dia di mana? Ya, kakeknya. Dan ada lagi kakek-kakeknya lebih di atas lagi. Seperti Az-Zuhri, Ibnu Syihab. An Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ya, bin Fulan bin Syihab Az-Zuhri. Masih bin Syihabnya di mana? Di atas lagi. Ya, jadi harus diketahui nisbatnya kemana. Au ila ummihi, ada yang dinisbatkan kepada ibunya. Seperti Ibrahim ibnu Ulayya. Ulayya ini nama ibunya. Kalau bapak dia, Ibrahim namanya. Jadi nama lengkapnya Ibrahim, Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ya. Jelas ya? Jadi ibnu Ulayya, Ulayya nama ibunya. Ya, dan Ismail sendiri tidak suka dibilang ibnu Ulayya, tidak suka. Ya, tapi kadang diperiwayatkan seperti itu. Karena dia sudah dikenal dengan ibnu Ulayya, mau diapakan lagi? Ya, bukan karena mencelanya, tapi itu ciri untuk membedakan. So, kalau disebut nama lain mungkin orang enggak kenal. Ya, karena itu Imam Syafi'i dari etika beliau kalau meriwayatkan dari Ismail, dia berkata akhbarana Ismail alladhi yuqalu lahu Ibnu Ulayya. Ya, menceritakan kepada kami Ismail yang disebut Ibnu Ulayya. Orang bilang apa? Ibnu Ulayya. Ya, jadi dia bahasakan seperti itu. Baik, kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah wa ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahmi. Dan demikian pula penting mengenal nama atau nisbat atau kunya atau lakab atau yang semisal itu yang apa tidak seperti dugaan kita ketika disebut. Contoh seperti Khalid Al-Hadda. Al-Hadda artinya apa? Tukang sepatu kan begitu. Ketika disebut Khalid tukang sepatu, sepintas lalu kita langsung, oh ini berarti rawi ini tukang buat sepatu kan begitu. Padahal tidak. Nama lengkap beliau Khalid bin Mihran. Digelari Al-Hadda. Kenapa? Sebab tetangganya tukang buat sepatu. Bukan dia yang tukang buat sepatu. Tetangganya. Iya. Jelas ya? Ya. Makanya penting untuk dikenal. Ya. Penting untuk dikenal. Baik. Juga saya beri contoh lain. Ya. Seperti Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri. Nama beliau Uqbah bin Amr. Jadi kalau disebut Al-Badri, ya, ini seakan-akan dia adalah orang yang hadir di Perang Badar, kan begitu? Padahal tidak. Ya. Beliau ini tinggal di Badar memang. Makanya dikatakan apa? Al-Badri. Dikatakan Al-Badri. Ya, di antara juga contoh yang lain, ya, ada rawi namanya Muawiyah bin Abdul Karim. Muawiyah bin Abdul Karim Abdal. Ya, tahu antum artinya Abdal? Hah? Tersesat. Ya. Apakah orang yang tersesat? Tidak. Tersesat maksudnya dia digelari begitu karena dia pernah hilang di Mekah, tersesat jalan. Ya. Makanya dibilangi Abdal, digelari apa? Abdal. Ya, sama dengan ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad Abdaif. Ya. Apa ini Abdaif? Dia dhaiful hadis? Tidak. Karena badan beliau lemah. Dikatakan apa? Abdaif. Ya, hadisnya kuat tapi badannya apa? Lemah. Ya. Karena itu Abdul Ghani bin Said berkata, ada dua orang rawi jalilan, dua rawi yang apa? Punya kedudukan tinggi dalam riwayat. Tapi ikut pada mereka lakop yang sangat qabih, kata Abdul Ghani, yaitu Abdal dan apa? Abdaif ini. Abdal dan Abdaif. Ya. Baik. Jadi ini harus di dari penting juga ya diketahui. Nah. Ibnu Hajar juga memberi contoh seperti Sulaiman At-Taimi. Ya, Taimi dia bukan dari Bani Tamim, tidak, bukan dari Bani Taim. Tapi dia tinggal di tengah Bani Taim. Ya. Dia tinggal di tengah Bani Taim. Begitu. Kemudian kata beliau, rahimahullah. Ya. Kata Ibnu Hajar, rahimahullah. Wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi. Dan dari hal yang penting juga mengenal, orang yang namanya sama dengan nama ayahnya dan nama kakeknya. Ya. Ini luar biasa ya. Ya. Dikasih contoh oleh Ibnu Hajar di sini seperti Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini tiga ya. Contoh lain. Ada rawi namanya Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ishaq. Ya, ingin lebih panjang lagi? Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kalau saya enggak salah 7 ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad bin siapa Al-Ghazali? 7. Ya. Jelas ya? Ini panjang. Ya. Sebab memang ada sebagian orang dia senang pakai Muhammad. Ya, karena ada hadis-hadis palsu di mereka riwayatkan dalam hal itu. Ya, karena itu di banyak orang seperti di Indonesia ini nama apa saja dikasih Muhammad di depannya. Muhammad Ahmad, Muhammad Abdullah, Muhammad ini, Muhammad itu. Ya, semuanya dikasih Muhammad di depannya. Dan ini keliru ya dalam penamaan. Keliru dalam penamaan. Ya, karena itu kalau antum baca buku-buku rawi, tidak pernah ada dalam sejarah rawi orang yang namanya double 2, tidak ada. Ya. Itu hal yang baru muncul. Hal yang baru apa? Baru muncul. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa ismu syekhi wa syekhi syekhihi fasaidan. Ya, demikian pula penting mengenal orang yang namanya sama dengan nama gurunya. Ya, atau sama dengan nama gurunya dan nama guru-gurunya. Ya, ini dua ya. Dua. Ya, contoh ya, saya kasih contoh dulu. Ya, kita kasih contoh yang apa? Sebelum saya pindah ke situ, saya kembali ke satu tadi. Yang pertama, ada yang namanya sama dengan nama ayahnya dan nama kakeknya. Ada disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ada orang Abul Yumni Al-Kindi. Namanya Zaid Ibnul Hasan bin Zaid Ibnul Hasan bin Zaid Ibnul Hasan. Ya. Jadi ini secara berketurunan dia cuma senang dua nama saja. Hasan dan Zaid saja dia suka. Jelas ya? Baik. Yang berikutnya, mengenal seorang rawi namanya sama dengan nama gurunya dan nama guru-gurunya. Iya. Ini tiga ya, dan ada yang dua. Gurunya, dia dan gurunya sama. Seperti Abu Daud, sering beliau membawakan sanadnya, dia sebut gurunya. Kemudian dia sebutkan Khalid an Khalid. Ya, Khalid yang pertama Khalid bin Mihran al-Hadda, Khalid yang kedua Khalid bin Abdullah al-Tahhan. Jelas ya? Khalid an Khalid. Jelas ya? Yang tiga, Sulaiman dari Sulaiman dari Sulaiman. Ya, Sulaiman yang pertama, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Tabarani. Ya. Sulaiman yang kedua, Sulaiman bin Ahmad al-Wasiti. Sulaiman yang ketiga, Sulaiman bin Abdurrahman al-Dimashqi. Jadi Sulaiman, dari siapa? Dari Sulaiman. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari hal yang penting juga kata Ibnu Hajar, wa man ittafaqa ismu syekhihi war rawi anhu. Dan mengenal seorang rawi yang nama gurunya dan nama muridnya sama. Ya. Nama guru itu dan rawi dan muridnya sama, seperti Imamul Bukhari. Imamul Bukhari meriwayatkan dari Muslim. Meriwayatkan darinya Muslim. Ya. Muslim gurunya siapa? Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Ya. Muslim muridnya siapa? Hah? Muslim Ibn Al-Hajjat ya. Imam Muslim. Ibn Al-Hajjat. Ya. Dan ini juga terjadi pada Abad bin Humaid. Sebab Abad bin Humaid juga meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Dan Imam Muslim bin Hajjat mengeluarkan hadis Abad bin Humaid di dalam sahihnya. Contoh lain kata Ibnu Hajar. Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir meriwayatkan dari Hisham. Dan ada muridnya Hisham. Muridnya Hisham itu namanya Hisham bin Abi Abdillahi Ad-Dastuwai. Jelas ya? Ini muridnya. Kalau gurunya yang namanya Hisham itu Hisham bin Urwah. Contoh lain, Ibnu Jurayj. Yang meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, Hisham, gurunya juga Hisham. Kalau muridnya Hisham, Hisham siapa? Hisham bin Yusuf As-San'ani. Kalau gurunya Hisham, itu adalah Hisham Ibn Urwah. Hisham bin Urwah. Jelas ya? Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Si guru, kenapa tidak bisa terbalik misalnya? Nah, inilah tadi pentingnya mengenal apa? Tabaqat rawi. Ya, itu pelajaran kita ya, mengenal tabaqat rawi. Baik, selesai sudah ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa ma'rifatul asma'il mujarrada wal mufradah." Dari hal yang penting juga adalah mengenal ya, nama dan kunyah mujarrada. Apa nama? Mujarrada, nama yang semata nama, dan mufrada, dikhususkan. Iya, dikhususkan. Baik. Jadi sekarang beliau Ibnu Hajar di sini masuk ingin menerangkan seorang itu penting mengenal buku-buku rawi. Secara global buku-buku rawi itu beraneka ragam. Ada sebagian buku rawi dia khusus untuk tabaqat para rawi. Ya. Dia gabungkan semua rawi di dalamnya. Rawi yang thiqah, yang dhaif, yang kadzdzab, semuanya dia gabungkan dalam satu buku. Nah, ini seperti Tabaqat Ibnu Sa'ad. Seperti Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Kabir dan Tarikh Al-Awsat dan Tarikh apa? Tarikh Al-Kabir dan Tarikh Al-Awsat. Tarikh Al-Saghir ya. Sebab katanya Tarikh Al-Awsat itu itulah Al-Saghir. Dan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya. Ini digabungkan ya. Kemudian ada sebagian rawi atau sebagian ulama menyusun buku khusus rawi thiqah saja. Seperti As-Siqat karya Ibnu Hibban, As-Siqat karya Al-Ijli, As-Siqat karya Ibnu Syahin. Ini khusus rawi thiqah saja disebut. Ada khusus buku hanya memuat rawi-rawi yang majruh saja, rawi yang cacat saja. Seperti buku siapa? Seperti buku Ibnu Adi Al-Kamil. Dan seperti buku Ibnu Hibban, judulnya Al-Majruhin. Judulnya Al-Majruhin. Iya. Dan ada buku rawi, dia terbatas pada rawi tertentu. Seperti buku, dia hanya menerangkan rawi Bukhari saja. Seperti buku Al-Kalabazi. Dan ada buku meriwayatkan rawinya Muslim saja. Seperti buku Al-Manjawai. Abu Bakar Ibn Al-Manjawai. Dan ada buku dia gabungkan dua-duanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk rawi Bukhari dan Muslim. Ini buku Abu Fadl Ibn Tahir. Ada khusus riwayat Abu Daud, rawi Abu Daud saja. Abu Ali Al-Jayyani menulis buku tentang itu. Jelas ya? Dan ada buku untuk Kutubus Sittah. Itu buku apa tadi saya sebut? Hah? Buku apa tadi? Al-Kamal. Itu asal bukunya ya. Al-Kamal karya Al-Hafidh Al-Kabir. Ini imam besar yang menulisnya. Namanya Abdul Ghani bin Said Al-Makdasi. Bukan Abdul Ghani yang menulis Umdatul Ahkam dan Umdatul Kubra ya. Lain lagi itu. Itu Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Kalau ini Abdul Ghani bin Said. Ini guru Al-Hakim. Jelas ya? Beliau ini pakar di dalam banyak bidang ilmu. Dan beliau membawakannya hampir dikatakan tidak ada yang mendahuluinya. Termasuk dia kumpulkan rawi-rawi apa? Kutubus Sittah. Rawi Kutubus Sittah beliau kumpulkan dalam satu buku. Dibeli nama dengan nama Al-Kamal. Al-Kamal inilah yang dijadikan proyek oleh para ulama yang datang setelahnya. Datang Al-Mizzi, dia sempurnakan, dia rapikan Al-Kamal ini. Jadilah buku Al-Mizzi, Tahdibul Kamal. Ya. Jelas ya? Ada juga karya Ibnu Al-Mughaltaya. Ya, ada karya fulan-fulan banyak sekali yang menyusun buku seputar Al-Kamal. Kemudian datang juga Ibnu Hajar. Ya. Tahdibnya Al-Mizzi ini dilengkapi juga, dilengkapi. Ya, Dahdabi juga punya buku ya, melengkapi meringkas Tahdibul Kamal. Judulnya Tadhib Al-Kamal atau Tadhib At-Tadhib. Tadhib At-Tahdib, begitu judulnya. Buku Imam Ad-Dahabi. Baru dicetak dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi buku Ibnu Hajar Tahdibut Tahdib lebih dahulu dicetak. Sudah lama cetakannya. Iya. Ini khusus rawi Kutubus Sittah saja. Jadi kalau ada rawi dalam dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Pasti ada di buku itu. Iya. Dan ada buku khusus rawi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Inilah buku Ibnu Hajar, Ta'jilul Manfa'ah. Ta'jil apa? Manfa'ah. Ada buku khusus rawi-rawi Imam Ahmad saja dalam musnadnya. Ada buku khusus untuk rawi-rawinya At-Tahawi di dalam Mushkilul Athar. Iya. Jelas ya? Jadi ini khusus pada buku tertentu dia menerangkan rawi. Iya. Ada sebagian buku dia hanya menerangkan penduduk negeri. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam apa? Tarikhnya, Tarikh Baghdad. Yang sebenarnya nama lebih masyhurnya Tarikh Madinatis Salam. Ini khusus rawi yang pernah masuk ke negeri Baghdad. Siapa saja yang dari masa Nabi hingga masa Al-Khatib yang pernah masuk di Baghdad disebutkan di buku itu. Ya. Dan ada Tarikh Wasit karya Bahsyan. Ada Tarikh Samarkand. Ada Tarikh Al-Quzwain. Ya. Kemudian ada Tarikh di antara buku yang paling luas, Tarikh Ad-Dimashq karya siapa? Ibnu Asakir. Ya, sekarang ini dicetak kalau saya enggak salah sudah sampai 75 jilid. Ya. Dicetak. Jelas ya? Ini Tarikh Dimashq. Jadi perhatikan, ini buku rawi dia kumpulkan. Adapun Syiar Alamin Nubala karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, beliau kumpulkan rawi-rawi yang terkenal. Demikian pula Tadhkiratul Huffaz. Tapi perlu diingat, Tadhkiratul Huffaz itu bukan tukang hafal aja semuanya di situ. Ada juga rawi yang dhaif. Cuman kadang Adz-Dzahabi sebutkan untuk maksud tertentu. Ya. Ada khusus rawi untuk memuat hadis-hadis lemah juga, seperti buku Adz-Dzahabi Mizanul I'tidal. Atau khusus dia membicarakan rawi yang dikritik. Walaupun dia thiqah, tapi ada kritikan disebut juga di situ. Itulah buku Adz-Dzahabi Mizan Al-I'tidal. Kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar dan dilengkapi. Diberi judul Lisanul Mizan. Lisan Al-Mizan. Ya. Jadi ini gambaran global seputar apa? Seputar buku-buku rawi. Supaya kita kenal ya. Bahwa rawi-rawi ya, itu sudah dibahas sedemikian lengkap oleh para ulama. Ya, mau cari rawinya ada. Mau periksa namanya ada. Mau periksa nisbahnya ada. Mau dipastikan bagaimana harokatnya ada buku-buku yang menjelaskannya. Semuanya lengkap. Iya. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. Kata beliau, kadal kuna wal alqab wal ansab. Demikian pula mengenal kunya. Nah, ini ada buku-buku khusus ya tentang kunya-kunya. Ada buku-buku khusus ya tentang kunya-kunya. Nah. Baik. Jadi beliau sebutkan al-kuna tentang kunya wal alqab dan tentang lakop-lakop. Ini juga ada buku-buku khusus tentang rawi yang dimuat lakop-lakopnya. Iya. Dimuat lakopnya. Jadi ada sebagian lakop dia kayak bentuk nisbah. Nah, ini perlu diketahui seperti Al-Qatawani. Ya, orang kira nisbah padahal dia apa? Dia lakop. Ya, dia lakop. Kalau dicari nisbah enggak ketemu. Adanya di mana? Adanya di lakop. Baik. Iya. Demikian pula di antara hal yang penting kata Ibnu Hajar mengetahui nasab al-ansab. Buku-buku tentang nasab. Ya, ini banyak buku ditulis di sini. Di antara buku yang paling bagus adalah buku Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah, Kitab Al-Ansab. Ini luar biasa buku ini. Ya, semua nasab dari masa Nabi hingga di masa beliau, beliau sebutkan di situ. Lengkap dengan harokat-harokatnya. Iya. Diharokati oleh beliau, cara bacanya bagaimana. Baik. Kemudian beliau terangkan rawi-rawi yang paling masyhur bernasab dengan nasab itu. Ya, seperti kata As-Silafi tadi, ya, beliau sebutkan ada beberapa ini ya di ininya. Bisa dibaca ada nasab Salafi. Salafi itu nisbat kepada orang yang mengikuti jalan As-Salaf. Beliau terangkan begitu. Ada nasab As-Silafi. Silafi itu ya apa? Kepada suatu tempat. Ada nasab As-Silfi, ya. Jadi dia rinci nasab perbedaan bacanya. Perbedaan di dalam membacanya. Baik. Selesai sudah ya tentang nasab. Ya. Kemudian kata beliau wataqau ilal qabaili wal autan biladan wasiya wa biya'an wasikakan wa mujawaratan. Nah. Demikian pula penting mengenal nasab. Yang nasab ini kadang pada kabilah. Ada nasab kembali kepada kabilah. Iya. Jelas ya? Kabilah. Wal wa'autan, ada nasab yang kembali kepada negeri. Kebanyakan orang terdahulu nasabnya itu kepada kabilahnya. Kenapa? Sebab dengan kabilah lebih dikenal. Apalagi kalau kabilahnya sudah pindah negeri. Dia di Yaman pindah ke Kufah. Nama kabilahnya masih apa? Masih dikenal. Tapi orang-orang belakangan dia ke negerinya. Misalnya Yaman al-Yamani. Dimash ad-Dimashki. Kalau yang dahulu tidak. Al-Ash'ari misalnya. Ash'ari kabilahnya. Begitu pindah ke Kufah tetap juga al-Ash'ari. Jelas ya? Tetap al-Ash'ari. Demikian. Dari yang dinisbatkan. Lakop itu bentuknya bilad kepada negerinya. Ada yang biaan. Ya. Ada yang sifatnya apa? Ya. Bentuknya biaan. Dari yang bentuknya sikakan. Ada yang bentuknya mujawarah. Dan ada yang kepada as-sana'i wal syiraf. Ya ini bentuk-bentuk ya. Dari bentuk nisbah. Semuanya ada. Ada yang dari tempat tinggalnya. Jalan dia tinggal. Ada yang karena dia hanya berdampingan di sebelahnya. Ada yang dilihat kepada pekerjaannya. Seperti al-khayyat, tukang jahit pekerjaannya. Abu Salih as-Samman. Karena dia menjual minyak. Az-Zayyad. Ya, al-Hasan al-Khulwani. Karena dia menjual kue katanya. Fulan as-Saydalani. Karena dia pakar obat. Ya. Ada yang kembali kepada syiraf, jenis keahlian seperti al-bazzaz yang telah kita sebutkan. Jelas ya? Waqad taqa al-qaban, dan kadang ya, nisbah itu bisa menjadi lakab. Itu tadi yang saya beri contohnya al-qatawani. Kata beliau wa ma'rifatu asbabi dalika, dan di antara hal yang penting juga mengenal sebabnya. Dia dinisbatkan begitu, apa sebabnya? Diberi lakab begitu, apa sebabnya? Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Sebab dengan mengenal sebab itu akan lebih mudah memahami lakot. Seperti kata abdol itu tadi. Sesat. Lu kok sesat? Atau daif. Kok daif? Begitu ditahu sebabnya, maka kita bisa memberi hukum bahwa kata daif ini tidak ada hubungannya dengan riwayat. Dia sekedar penamaan saya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa ma'rifatul mawali min a'la wa min asfal birriki au bil silf. Demikian pula dari hal yang penting, mengenal mawali, mengenal maula. Ya, maula itu terbagi tiga. Yang dikatakan maula itu dengan tiga sebab. Ada maula bil Islam, maula karena dia Islam. Seperti al-Ju'fi, al-Bukhari maula apa? Al-Ju'fi. Ini sebab keislaman. Karena kakek-kakek al-Bukhari masuk Islam di tangan kabilah apa? Al-Ju'fi. Karena itu beliau dikatakan maula apa? Al-Ju'fi. Ini maula bil Islam. Yang kedua ada namanya maula. Iya. Maula birriq. Dia maula karena dibebaskan. Iya. Maula karena dibebaskan. Dia tadinya budak kemudian dibebaskan dari kabilah itu, maka dia dikatakan maula fulan. Ibnu Umar, iya. Dia punya budak namanya Nafi. Nafi dibebaskan oleh Ibnu Umar. Makanya Nafi maula siapa? Maula Ibnu Umar. Jelas. Bariro dibebaskan oleh Aisyah. Karena itu dikatakan Bariro maula siapa? Maula Aisyah. Baik. Kemudian maula yang ketiga, maula bil khilf. Ya, sebuah negeri misalnya menjamin negeri yang lain, ya. Maka yang menjaminnya ini, yang dijamin ini dikatakan dia maula dengannya. Tapi maula bil apa? Bil khilf. Ini tiga jenis maula. Jadi digunakan di rawi-rawi. Karena itu sering dikatakan si fulan maula fulan, fulan maula fulan. Jadi ya, kalau dikatakan fulan, maula ada tiga sebab yang kita terangkan tadi. Ya, jelas ya? Dan kebanyakan mawali, kebanyakan maula itu tidak diketahui nama ayahnya. Ini kaidah ya dalam ilmu rawi. Jadi seperti Nafi Maula Ibnu Umar, antum enggak usah cari nama ayahnya. Karena memang enggak disebut dalam biografinya. Walaupun ada sebagian rawi disebut nama ayahnya, tapi itu sedikit. Sedikit. Kebanyakan maula tidak disebut apa? Nama ayahnya. Baik, selesai ya pembahasan maula. Jadi penting mengenal maula min a'la atau min asfal. Apakah dia dari atas, seperti dia dibebaskan, atau dia khilf, atau min asfal. Iya. Apakah dia maula dalam artian dia membebaskan, kalau dari atas, kalau dari bawah, artinya dia yang dibebaskan. Iya. Nah. Kemudian birrik wa bil khilf. Ini penting untuk diketahui. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya, ma'rifatul ikhwa wal akhwat. Mengenal, apa namanya, ikhwa dan akhwat. Ya. Mengenal saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini penting juga, apalagi saudara-saudaranya ahli hadis. Nah, maka dikenal siapa mereka. Mengenal ikhwa wal akhwat. Dan ini ada buku yang ditulis seperti buku Ali bin al-Madini, Al-Ikhwa wal Akhwat dan selainnya. Nah, di Al-Ilal Ad-Darqutni disebutkan hadis dari jalan Hisham bin Hassan. Iya. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sirin. Baik. Dari Anas bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Jadi ini bersaudara ya. Ya. Yahya, Anas, Muhammad bin Sirin. Dan ada saudara perempuan mereka berdua lagi. Ya, saudara mereka bertiga punya saudara perempuan dua orang ahli hadis juga. Hafsa dan Karima. Hafsa dan siapa? Karima namanya. Jadi ini semuanya bersaudara. Ikhwa dan akhwat. Saling meriwayatkan hadis. Maka ini penting diketahui ya. Penting untuk diketahui. Ya. Seperti Ibnu Abi Syaibah. Ya. Ibnu Abi Syaibah ada tiga. Ada Abdullah, ada Muhammad, dan ada siapa? Al-Qasim. Tiga orang. Ya. Dan tiga-tiganya ahli hadis. Walaupun Al-Qasim lemah, daif. Yang imam dua orang, Abu Bakar dan siapa? Abdullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Uthman bin Abi Syaibah. Itu yang kuat hadisnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini mengenal ikhwa dan akhwat. Ya, selesai sudah ya. Perputaran pembahasan seputar kondisi, keadaan rawi, keragaman dan selainnya seputar rawi. Setelah itu, Syekh di sini masuk menjelaskan di antara hal yang penting juga dipelajari oleh orang yang ingin mengetahui hadis, mempelajari ilmu hadis. Kata beliau, wa ma'rifatu adabis syekhi wat talib. Penting untuk mengenal adab, etika-etika seorang syekh dan etika-etika seorang murid yang belajar kepada syekhnya. Ya, di dalam syarahnya Ibnu Hajar menyebutkan bahwa etika itu ada etika khusus untuk guru, ada etika khusus untuk murid, dan ada etika bersyirikat di dalamnya guru dan murid. Yang bersyirikat di dalamnya guru dan murid, keduanya harus memperbaiki niatnya. Mensucikan niatnya dari menghendaki kehidupan dunia dalam belajar atau mengajar, dan memperbaiki akhlak. Iya. Seorang guru, etika yang berlaku untuk dia, ya, dia memperdengarkan hadis kalau diperlukan. Ya. Memperdengarkan hadis kalau diperlukan. Dan dia jangan menyampaikan hadis di sebuah negeri ada orang yang lebih afdal darinya. Bahkan dia tunjuk kepada orang yang lebih afdal tersebut. Dia tunjuk kepada orang yang lebih afdal. Nah. Baik. Ini disebutkan ya bahwa apa Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi kalau berkumpul di satu tempat, Ibrahim tidak mau bicara. Asy-Sya'bi saja yang dibiarkan berbicara. Nah. Kemudian di antara etika juga ya yang dijaga, Ibnu Hajar menyebutkan wala yatruk isma' ahadin li niyatin fasidah. Jangan dia meninggalkan memberikan hadis kepada siapapun karena orang itu jelek niatnya. Tetap dia beri hadis, ya mudah-mudahan orang itu berubah pada suatu saat. Ya, tapi tentunya ini kembali kepada guru ya, sebab ini berkaitan dengan etika. Kadang guru memandang menjaga haditsnya lebih penting. Dan itu bisa menjadi didikan untuk si murid misalnya. Kemudian dia bersuci dan duduk dengan tenang. Ya. Duduk dengan tenang. Ya. Kemudian apa di antara etika juga? Baik, ini saya simpulkan saja ya. Nah, semuanya kita baca. Ya. Seorang itu semangat untuk menyampaikan hadis dan menyebarkan ilmu. Dia punya semangat. Karena para as-salaf rahimahumullahu taala, mereka itu justru dekat kepada manusia dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Ya, dekat kepada manusia dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Nah, Ibnu Salam menyebutkan seorang ahli hadis hendaknya mencontoh Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kalau dia ingin memberi hadis, dia berwudu, ya, kemudian duduk, ya, di atas kursinya dan beliau menyisir jenggotnya, ya, duduk dengan haibah. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu? Kata beliau, saya cinta untuk mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Kemudian, di antara etika juga seorang guru menghadap kepada seluruh muridnya. Ya, jangan dia apa? Menghadap kepada sebagian saja, yang lainnya apa? Yang lainnya dia tinggalkan. Iya, yang lainnya dia tinggalkan. Nah. Baik. Ini beberapa etika ya dalam hadis. Dari juga etika-etika lain dalam penulisan, bagaimana guru mengimla, ya, bagaimana cara mengimlanya dan seterusnya. Ya, seorang murid, etika yang berkaitan dengannya sudah disebutkan tadi ya, keikhlasan. Kemudian dia muliakan gurunya. Ya. Dimuliakan gurunya dan tidak dia buat si guru tersebut terganggu dengan banyaknya pertanyaannya. Nah, ini dari hal yang penting ya, sebab kadang kalau si murid dari asalnya dia memang punya adab memuliakan guru, itu sebab keberkahan. Ya, sebab apa? Sebab keberkahan. Sebab kalau guru juga senang melihat murid, dia akan lebih apa? Lebih semangat dalam memberikan ilmu. Dan ini adalah hal yang telah apa namanya? Kita coba dan kita praktekkan. Ya, dan para ulama kita dari masa ke masa itu kebiasaan mereka. Jelas ya? Punya semangat. Nah, kemudian seorang murid itu, ya, hendaknya dia punya semangat yang tinggi, ya, dan tidak apa di depan gurunya dia menampakkan dirinya punya sesuatu. Nah, sementara ini saya menajubkan kisah bagi Ibnu Makhlan. Ya, dia datang jauh-jauh ya dari Andalus, datang kemana ke Baghdad, khusus untuk mendengar hadis dari siapa? Imam Ahmad. Tapi begitu pas datang ke Baghdad, Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Ada fitnah masalah apa? Khalqul Quran waktu itu. Tapi Imam Ahmad ya, dilarang keluar dari rumahnya oleh pemerintah. Rumahnya dijaga oleh polisi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad? Ya. Beliau menyamar jadi peminta-minta. Dia tangis setiap rumah dari jauh kelihatan oleh polisi. Dia sudah ketuk-ketuk pintu rumah orang. Minta. Pindah lagi rumah berikutnya minta. Sampai dekat rumah Imam Ahmad. Begitu dekat rumah Imam Ahmad, polisi lihat, oh iya peminta-minta, biarin aja dia masuk. Ya. Masuk ke dalam, dibuka oleh Imam Ahmad. Langsung dia perkenalkan dirinya. Ya. Tolong berikan kepadaku hadith. Ya. Dikasih oleh Imam Ahmad 10 hadith. Ya. Sekadar keperluan orang yang meminta kan, sebab kalau dia terlalu lama nanti diketuk sama polisi. Ya, setelah itu ambil 10 hari pergi. Besoknya datang lagi. Begitu lagi yang dia lakukan. Setelah Imam Ahmad diberi kelapangan oleh Allah, beliau mengajar lagi di masjid. Ya, maka awal yang beliau cari, beliau berkata, di mana Baqi bin Makhlad? Ya, kemudian beliau katakan, kamu duduk di samping saya. Ya, kata beliau, inilah seorang penuntut ilmu. Ya, jadi kalau gurunya juga senang, ya, itu akan menyebabkan si murid lebih banyak mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Baik. Dan ada hal-hal yang lain ya. Yang sebenarnya banyak dari perkara-perkara yang disebutkan di sini. Ya, demikian pula si murid banyak dia istisyarah kepada guru. apalagi pada hal-hal yang ingin dia kerjakan berkaitan dengan ilmu, dia minta pertimbangan kepada guru. Apalagi berkaitan dengan hadis, ya, itu penting ya. Dia minta, dia bahas sesuatu, dia perlihatkan kepada gurunya. Nah, dan ini kita lakukan kepada guru-guru kita, dan masya Allah banyak sekali manfaat di belakangnya. Ya, saya ingat dulu awal kali saya di Yaman, hampir setahun waktu itu, 9 bulan, saya bikin pembahasan hadis, kelemahan hadis, apa namanya, tambahan tasbih dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Namanya orang yang pemula, saya susun sanadnya, apa namanya, aturan sanad takhrijnya tidak bersusungan, tidak teratur dengan baik. Maka Syekh Mukbil membaca, kesimpulannya beliau sudah, memang itu kesimpulan beliau. Yang sebelumnya kita juga ambil faedah bahwa beliau melemahkannya. Ya. Dari situ beliau katakan ini, ya, kata beliau, karena apa namanya, tabaqat musannif ini lebih di bawah, dia harusnya disebut lebih terakhir. Yang didahulukan musannif yang lebih di atas, yang umurnya lebih apa? Ya, tabaqatnya lebih di atas. Jadi dalam takrid juga, untuk tartibnya itu dibedakan. Misalnya ya, saya lupa sekarang apa yang diperbaiki itu hari. Misalnya Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Jangan disebut Baihaqi dulu baru siapa? Imam Ahmad. Harus disebut Ahmad dulu kemudian siapa? Al-Baihaqi. Begitu cocoknya. Baik. Jadi itu faedah. Ya, ada fawaid yang apa namanya? Ya, dipetik dari itu. Dan setelah itu ada saya pembahasan-pembahasan lain yang apa namanya? Sebagian hadis yang lemah juga, yang kemudian oleh Syekh Mukbil dikasih ta'liq dengan tangan beliau sendiri, rahimahullah, di dalam sebagian pembahasan. Jadi, mengambil faedah, memperlihatkan kepada guru, itu banyak membantu seseorang. Banyak membantu. Dan ini dari etika yang diajarkan. Baik, waktu membatasi ya. Ya, kalau kita membahas tentang etika dan adab, ini banyak sekali. Kemudian kata Ibnu Hajar, rahimahullah, wa tasnifihi, Imma alal masanid, sebentar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, wa ma'rifatu sinnit tahammuli wal ada. Demikian pula dari hal yang penting mengenal umur seseorang itu tahammul dan menyampaikan. Umur berapa layak dia menyandang hadis, menerima riwayat? Ini silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Jelas ya? Silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur sekian tahun, ya, sekian tahun dan sekian tahun. Tapi yang benarnya di dalam hal ini, ya, ini kembali kepada orang yang meriwayatkan itu sendiri. Kalau dia anak kecil, ya, ketentuannya apabila apa? Dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Dan dari kebiasaan ahli hadis, dihadirkan juga anak-anak mereka hadir di masjid. Ya. Tapi bukan untuk main-main ya. Kalau anaknya masih suka main-main, simpan aja di rumah dulu. Ya. Tapi kalau dia sudah bisa hadir duduk, nah dia dihadirkan untuk duduk melihat kepada guru. Ya. Dia duduk bukan untuk menulis, tapi hanya melihat apa? Etika guru, bagaimana guru itu. Jelas ya? Dan dia hadir di tengah kaum muslimin banyak saja, itu sudah kegembiraan, bangga sebagai seorang apa? Seorang muslim, senang di masjid. Itu pengaruh. Karena itu ahli hadis sering menghadirkan anak-anaknya. Nah, di majelis biasa, di majelis isma, majelis ijazah, kadang ada anak yang hadir, ya, guru memberi ijazah kepada anak yang hadir itu. Ya, ada yang memberi umur di umur 5 tahun. Ya. Tapi ini bukan ukuran. Yang menjadi ukuran dia itu mumayyiz. Kalau sudah bisa membedakan, nah itu bisa diberi, dihitung sebagai mendengar. Ya. Apa ukurannya mumayyiz? Mumayyiz itu, ya, dia, apa namanya, fahim al-khitab wa ahsana fi raddil jawab. Dia bisa memahami kalau dibicarai dan kalau ditanya dia bisa menjawab. Itu mumayyiz namanya. Ya. Mumayyiz. Baik. Ini kalau dia menerima hadis, menyandang. Kalau dia menyampaikan di umur berapa dia menyampaikan? Nah, ini yang silam pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ya. Seperti Ar-Ramah Rumuzi, ini yang paling ketat ya, dikatakan umur 50 tahun baru boleh menyampaikan hadis. Ya, kalau 40 tahun, ya enggak apa-apa, enggak boleh diingkari, enggak apa-apa. Tapi bagusnya 50. Ya, tapi ini pendapat beliau ya, karena Imam Malik rahimahullah, beliau menyampaikan hadis dan umur beliau waktu itu, ya, masih 20-an atau belum sampai 20. Dan Imam Malik sendiri berkata, saya tidak menyampaikan hadis kecuali saya telah direkomendasi oleh belasan guru yang merekomendasi beliau. Jelas ya? Maka itu yang seperti ini itu kembali dilihat kepada orang itu sendiri, keahliannya, kemampuannya, ya, dan dilihat kepada apa keperluan manusia terhadapnya. Keperluan manusia terhadapnya. Mungkin di masa Romah Rumusi terlalu banyak orang yang menyampaikan hadis. Ya. Maka umur 50 saja. Ya masih kecil-kecil yang 20, 30, 40 istirahat aja dulu. Ya. Jelas ya? Baik. Demikian. Jadi yang benarnya tidak harus seperti itu ya, tapi dilihat. Ya. Kriteria dan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, wasifati dhabti bil hiddi wal kitab. Dan hal yang penting juga mengenal sifat dhabt. Ya. Sifat dhabt dengan sifat dan kitab. Jadi seorang kalau melihat dhabt, ya, dia lihat sifat dhabt rawi. Ya. Apakah cara membabatnya dengan dia hafal atau dengan dia tulis? Nah, ini penting dia perhatikan ya. Apalagi dia menuntut ilmu. Dan kemarin saya sebutkan di pembahasan al-adalah wa babat, ya, bahwa babat yang paling bagus itu dia gabungkan antara dua hal. Dia gabungkan antara hafalan dan apa? Tulisan. Sebab kalau dia lupa dia bisa apa? Meroja di tulisannya. Kalau tulisannya rusak, dia bisa perbaiki dari apa? Dari hafalannya. Nah, ini baru kuat. Nah, ini secara umum sudah kita terangkan ya. Berikutnya wasifati kitabatil hadits wa ardihi wa samaihi wa ismaihi. Demikian pula penting mengenal cara seseorang itu menulis hadits. Ya, kalau dia menulis hadits itu harus dia tulis dengan tulisan yang jelas. Ya. Kalau perlu diharokati supaya jangan salah baca. Atau si guru membacanya pakai kasrah, dia tulis kasrah. Supaya dia ingat, ini guru membacanya seperti itu. Iya. Jelas ya? Kalau ada yang jatuh, ternyata dari tulisannya ada yang jatuh, maka dia tidak masukkan kalimat langsung di tengah situ, tapi dia turunkan di catatan. Di hasyiah. Ya. Jelas ya? Dia turunkan di hasyiah. Biasanya di sebelah kanan disimpan. Kalau tidak ada tempat lagi, di sebelah kiri. Nah, tempat lagi di sebelah kiri. Nah, demikian pula sifat art. Ya, kalau dia meng-art buku, tulisan, ya, maka pertama, dia cocokkan dulu yang dia tulis dengan asal yang memang sumber ini terpercaya di sisi guru. Apakah milik guru sendiri atau milik murid senior atau sumber yang sudah diperiksa oleh guru. Kalau sudah dicocokkan, dia baca kepada guru. Dia baca kepada guru. Nah, ya, demikian pula isma. Ketika dia memperdengarkan, ada etikanya bagaimana dia perdengar. Ya, seorang ketika memperdengarkan hadis ini harus detail, jangan sampai dia keliru dari hafalan dan dia cocokkan dengan apa? Dengan sumber tulisannya. Ya. Kalau sudah cocok, maka dia sampaikan supaya hadisnya betul-betul apa? Terpercaya. Demikian pula rihlah di dalamnya, melakukan menuntut ilmu di dalamnya. Ya, dan para ulama melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Jabir melakukan perjalanan satu bulan untuk bertanya satu hadis kepada Abdullah bin Unais. Ya. Asy-Sya'bi juga melakukan rihlah. Banyak sekali rihlah satu bulan untuk satu hadis, subhanallah. Ya. Dan para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ini orang-orang yang memang kerjanya rihlah. Ya. Masuk ke negeri kadang berulang kali. Berulang kali masuk ke negeri orang. Untuk apa? Mengambil hadis, mengumpulkan hadis. Jelas? Demikian pula watasnifihi. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan untuk menulis hadis itu, maka dia tasnif, dia tulis. Ini kalau ada kemampuannya. Jadi ada tahapannya, dia belajar, setelah itu baru apa? Baru dia menulis. Iya, baru dia menulis. Ya. Dan seseorang yang menulis belum waktunya, ini kadang memberikan bahaya. Menulis sebelum apa? Sebelum waktunya. Ya, kata Dzahabi seperti burung yang baru saja apa? Pecah dari telurnya. Belum lagi dia bersayap, sudah mau terbang. Ya. Belum lagi dia bersayap, sudah mau terbang. Nah, Karena itu seorang hendaknya punya kemampuan. Ya, dia tunggu pas dia memiliki kemampuan, ya sudah ada kemampuan dalam hal itu keahlian, maka dia ingin menulis, silahkan dia menulis. Cara penulisannya bagaimana? Ima alal masanid, boleh dia tulis alal masanid dengan bentuk musnad. Misalnya dia ambil hadis, ya dari banyak sahabat, dia tulis sahabatnya. Hadis Abu Bakar, dia tulis saja Abu Bakar saja. Atau alal abwab dengan bentuk bab. Kitabut Tahara, Kitabus Salah, apa Kitabul Zakah, ya Kitabus Siam dan seterusnya, alal abwab. Atau alal ilal, dia tulis dalam bentuk ilal. Ya. Misalnya cacat hadis seputar salat, seputar ini, seputar itu dalam bentuk ilalnya. Atau alal atraf. Ya. Dia sebut hadis dengan tarafnya, ujungnya, ujung pertamanya. Ya. Rasulullah bersabda man qala, misalnya dia tulis di mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza balagha, misalnya dia tulis di huruf alif. Ya. Dia tulis pakai apa? Pakai atraf. Ini cara-cara ya di dalam penulisan hadis. Baik, demikian pula kata beliau, ma'rifatu sababil hadith. Dan di antara hal yang penting, mengenal sebab hadith itu diucapkan oleh Nabi. Ini yang dikenal dengan nama sebab apa? Sababul wurud. Ya, kalau pada Al-Quran itu disebut sababun nuzul, sebab turun. Untuk hadith, sababul wurud. Sebab hadith itu apa? Keluar dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sannafa fihi ba'd syuyukhil qadi Abi A'la ibn al-Farra. Dan ada sebagian guru Abu Al-Qadhi Abu Ya'la Ibn Al-Farra menulis buku tentang Asbabul Hadith, Asbabul Wurud. Ya, namanya disebut di syarah ya Abu Hafs Al-Ukbari. Dan Ibn Dakiq Al-Id juga katanya ya menyebutkan bahwa di masanya dia menulis seperti itu. Dan As-Suyuti dimaklumi beliau punya buku tentang hal ini. Beliau punya buku ya khusus tentang hal ini, dia kumpulkan Asbabul Wurud. Dan ini mungkin di masa ini termasuk buku yang paling bagus. Nah, ada juga buku, bukunya itu apa namanya? Ada buku juga judulnya Al-Luma fi Asbabi Wurudil Hadith. Baik. Kemudian kata beliau, wasannafu fi ghalibi hadhil anwa. Dan para ulama sudah menulis pada kebanyakan bentuk-bentuk ini. Jadi ada menulis musnad seperti musnad Imam Ahmad, musnad Ishaq bin Rahowi, musnad Abu Dawud At-Tayalisi, musnad Baqi bin Makhlad. Ya, kemudian musnad al-Bazzar, musnad ini, musnad itu, banyak sekali musnad-musnad. Ada yang tulis abwab, abwab itu kadang disebut dengan nama jami, kadang disebut dengan nama sunan dan selainnya. Ada yang menyebutnya, menulisnya dengan ilal, menulisnya dengan atraf, macam-macam penulisan. Kebanyakan yang disebut tadi itu ada karya-karya khusus yang menulisnya. Kata beliau, wahiya naklun mahdun bahiratut ta'rif. Dan apa yang ditulis itu penukilan, semata penukilan. Ya. Maksudnya penukilan yang jelas, zahiratut ta'rif, ya tidak perlu dijelaskan, karena saking tampaknya, mustaghniyatun anit tamthil, ya tidak perlu diberi contoh, wahasruha muta'assir, dan untuk menghitungnya, mendetailkan hitungannya, itu adalah hal yang sulit, ya falturaja lahal mabesutatuha, maka hendaknya kita periksa buku-buku yang luas menjelaskan tentang hal itu supaya langsung dilihat. Dan ini ringkasan ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup ya. Apa? Buku ini dengan ucapan beliau wallahul muwaffiq wal hadi la ilaha illahu. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita mengkaji Nushatun Nazar wallahu taala alam. Afwan, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang baik untuk penulisnya. Dan untuk kita semua yang hadir di sini dalam mempelajarinya dan bagi siapa yang mengambil manfaat dan mendengarkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, insyaallah besok pagi dari seperti biasa pada subuh kita akan mulai pelajarannya. Dan besok pagi ada subuh itu pelajaran pertama di dalam takhrijul hadits. Baik, untuk memberi waktu kepada kawan-kawan yang di rumah untuk datang, kita mulai jam 6 pagi ya. Kita mulai jam 6 pagi. Apa yang dimaksud dengan istilah tahqiq dan ta'liq? Ya, kalau tahqiq